Semoga Allah menjaga Ustadz dan memberkati Ustadz dan amin keluarganya. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah boleh berdoa bersama-sama tapi menggunakan doa yang sahih? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Kalau bersama-sama satu suara, la ara dzalik. Kalau satu-satu suara kur gitu ya, saya tidak melihat bahwa begitu ada sunnahnya. Tetapi kalau satu berdoa, satu mengaminkan, itu terjadi. Rasulullah SAW berdoa, beberapa sahabat mengaminkan. Atau sebaliknya, Nabi berkata, silahkan engkau meminta berdoa pada Allah, aku aminkan, kata Nabi. Yang satu berdoa, yang kedua berdoa, yang ketiga, Abu Hurairah. Ya Allah, aku meminta apa yang diminta oleh dua sahabatku dan ilmu yang tak terlupakan. Rasulullah aminkan. Amin. Dalam riwayat, Rasulullah SAW membuka sorbannya atau meminta beliau membuka sorbannya, kemudian didoakan dan dipakai lagi oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, sejak itu aku enggak pernah lupa ilmu yang aku dapatkan. Artinya syahid, mereka berdoa, Rasulullah mengaminkan. Sehingga tidak mengapa kalau doa bersama dengan makna itu. Tapi kalau doa bersama artinya kur, tidak ada sunnahnya kecuali kalau sedang belajar. Dan belajar. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahi. Tidak mengapa. Karena itu mengajarkan anak-anak agar mereka bisa menghafal doa. Wallahu a'lam.